hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Baik, insyaallah pada sesi yang kedua ini kita melanjutkan kajian kitab tafsir Juz Amma. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan tafsir surat At-Takwir. Sekarang kita akan masuk surat yang baru, surat Al-Infitar. Baik, tafsir surat Al-Infitar, qala Allah taala, bismillahirrahmanirrahim, idza as-sama'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu kujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Naam. Al basmalatu, qala Syekh Al Utsaimin rahimahullahu taala, al basmalatu sabaqa al kalamu 'alaiha. Terkait dengan tafsir basmalah sudah lalu, kata beliau, perbincangan tentangnya. Idza sama'u fatarat, ketika langit itu infatarat, yakni insyaqqat, maksudnya ketika langit itu terbelah. Ya, sekarang kita mendapati langit itu masih dalam kondisi barakallahu fikum baik, nah, kokoh, ya, barakallahu fikum, tidak ada celah dan belah. Nah, iya, iya. Kama qala ta'ala, kama qala tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat dan ayat yang lain, surat Al-Insyiqaq ayat 1 dan kedua, Allah mengatakan idza sama'u syaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Nah, ketika langit itu terbelah, nanti akan benar-benar terjadi. Langit itu akan memunculkan belahan. Dan langit itu meminta izin kepada Rabb-nya. Nah, barakallahu fikum. Wa huqqat, dan memang barakallahu fikum berhak baginya. Barakallahu fikum. Ketika sudah tiba dan masanya, barakallahu fikum, langit akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Terbelah, barakallahu fikum. Wa idzal kawakibun tasarat, dan apabila bintang-bintang itu intasarat, yakni an-nujuma saghiruha wa kabiruha tantasiru wa tatafarraqu wa tatasaqatu li'anna al-'alam intaha. Maksudnya ketika bintang-bintang itu, baik yang besar ataupun baik yang kecil dan juga yang besar, nah, akan bertebaran, nah, bercerai-berai dan satu persatu berguguran. Karena memang kata beliau, alam semesta ini sudah berakhir masanya. Jadi fenomena hari kiamat yang Allah gambarkan, yang Allah infukan kepada kita, diantaranya nanti langit akan terbelah. bintang-bintang itu barakallahu fikum tercerai-berai. Ya, jadi sudah tidak lagi bergerak sesuai dengan porosnya, sesuai dengan peredarannya. Jadi kacau balau. Nah, bintang-bintang yang ada, ya. Kemudian apa? Berjatuhan barakallahu fikum. Nah. Wa idzal biharu fujirat. Itu yang terjadi di langit. Langit belah, bintang-bintang berjatuhan. Apa yang terjadi di bumi? Dan apabila lautan itu fujirat, ay fujira ba'duha ala ba'din. Naam. Mala'at al-arda. Ketika barakallahu fikum tayyib, sebagian dari lautan itu barakallahu fikum melahap sebagian yang lain dan memenuhi permukaan bumi. Jadi laut itu akan meluap. Ya, naik barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dalam sebagian barakallahu fikum keterangan dalam ayat yang lain disebutkan apa? Bukan hanya meluap tapi berubah menjadi apa? Kobaran api. Ada ledakan barakallahu fikum, jadi yang naik ke daratan itu bukan air tapi apa? Api. Barakallahu fikum. Itu yang terjadi pada hari kiamat. Jadi laut itu akan meluap barakallahu fikum dan menenggelamkan ya daratan. Nah, yang ini lebih dahsyat daripada yang terjadi pada masa Nabi Nuh. Nah, barakallahu fikum. Di mana bumi atau daratan akan ditenggelamkan secara total barakallahu fikum pada hari itu. Wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila kubur-kubur itu dibangkitkan, ai ukhrija ma fiha minal amwat hatta qamu lillahi azza wajalla. Dan apabila, maksudnya kata beliau, kubur-kubur di sini adalah dikeluarkan apa yang ada di dalam kubur-kubur tadi berupa mayat-mayat sampai mereka semua bangkit untuk Allah. Nah, jadi manusia-manusia, mereka-mereka yang ada di dalam kuburnya dibangkitkan kembali barakallahu fikum. Nah, dan sudah pernah kita bahas, ini mencakup juga mereka-mereka yang matinya tidak dikubur. Ya. Mereka yang mati terbakar, mereka yang mati dimangsa oleh barakallahu fikum, ya. Hewan-hewan buas semuanya akan bangkit kembali barakallahu fikum. Itu sedikit gambaran peristiwa yang terjadi di bumi. Langit belah, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap, naam, dan barakallahu fikum, ya, mayat-mayat itu dibangkitkan kembali dari kubur mereka dan tempat barakallahu fikum pembaringan mereka. Fa hadhil umurul arba'ah, kata beliau, idza hasalat alimat nafsum ma qaddamat wa akhar. Keempat peristiwa ini, kata beliau, ketika dia terjadi, saat itulah jiwa akan mengetahui apa yang telah dia barakallahu fikum lakukan, ya, dan apa yang telah dia tinggalkan. Artinya ketika peristiwa itu terjadi, baru manusia itu tersadarkan. Ya. barakallahu fiik, atas apa yang dia lakukan dan atas apa yang dia tinggalkan. Nah, barakallahu fiik. Baik. Jadi saat itu tipuan fatamorgana dari barakallahu fiikum, dunia ini tersingkap semuanya. Pada saat itulah manusia melihat hakikat dan kenyataan yang barakallahu fikum sebenarnya harus mereka hadapi. Iya. Barakallahu fikum. Sebelum peristiwa ini terjadi, mungkin manusia dapat info beritanya. Dan tahu barakallahu fikum ilmunya. Tetapi ketika itu belum terjadi, manusia hanya sebatas mengambilnya sebagai bentuk pengetahuan saja. Ya. Bagi mereka-mereka barakallahu fikum yang punya iman akan menganggap berita seperti ini sebagai sesuatu yang nyata. Sehingga menyebabkan barakallahu fikum sebelum peristiwa ini terjadi, mereka bah sudah tersadarkan. Apa yang selama ini sudah mereka lakukan dan apa yang selama ini sudah mereka tinggalkan. Bagi orang yang punya iman ini sudah menjadi barakallahu fikum tayyib, iya, berita yang akan memberikan apa? Efek. Nah, barakallahu fikum. Sebagai pemicu semangat untuk beramal. Sebagai pemotivasi kita untuk barakallahu fikum tayyib melakukan amal saleh. Tapi pada saat itu barakallahu fikum, na'am, semuanya. Kalau sekarang hanya orang-orang beriman saja. Iya. Yang apa? Yang terpengaruh oleh info dan berita ada yang ada dalam Al-Qur'an. Kalau nanti pada hari kiamat semuanya akan tersadarkan. Barakallahu fikum. Wa nafsun, kata beliau, huna nakiratun. Nafsun di sini memang bentuknya nakirah. Artinya apa? Umum. Ya. Nah, belum diperjelas jiwa yang mana. Lakinnaha bima'nal umum, id annal ma'na alimat kullu nafsin ma qaddamat wa akharat. Tetapi kata beliau, nafsun di sini bermakna umum karena maknanya adalah semua jiwa, setiap jiwa pada saat itu akan tahu apa yang telah dia kerjakan dan apa yang dia tinggalkan. Wa dzalika bima yu'radu 'alaiha minal kitab, fa kullu insanin alzamahu Allahu ta'irahu fi 'unuqihi wa yukhriju lahu yawmal qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Kenapa manusia mengetahui apa yang telah dia lakukan dan apa yang telah dia tinggalkan? Karena pada saat itu, kata beliau, akan dipaparkan kepada jiwa-jiwa tadi barakallahu fikum, semuanya tertulis di dalam kitab catatan amal. Ya, barakallahu fikum. Setiap barakallahu fikum manusia tayyib akan Allah ilzam, akan Allah subhanahu wa ta'ala buat dia mengakui semua isi dari catatan amal. Barakallahu. Nah, ya. Di mana Allah akan mengeluarkan pada hari kiamat kelak kitab-kitab catatan amal, ya, barakallahu fikum, na'am, yang Allah tebarkan. Jadi nanti pada saat hari kiamat barakallahu fikum manusia itu bangkit, mereka akan memegang sendiri, ya, buku catatan amal mereka. Barakallahu. Dan itu sangat detail. Barakallahu. Nah, iya. Per detik dari tingkah laku, perilaku, perbuatan, ucapan, detail datanya lengkap. Nah, dari barakallahu fikum tayyib, semenjak kita lahir ya sampai barakallahu fikum berakhir umur kita. Kita baca. Nah, kita lihat. Sehingga di situ manusia akan apa? Menyadari dan mengetahui apa saja yang sudah dia lakukan selama ini dan apa saja yang dia tinggalkan. Barakallahu fikum. Dan Allah akan membuat apa? Manusia itu mengakuinya. Iya. Untuk orang-orang barakallahu fikum yang mukmin yang beriman, dia akan dengan mudah mengakui. Ya, benar ya Allah, ini memang semua kelakuan saya ya Allah. Barakallahu fikum. Nah, itu namanya al-ard. Sekedar dipaparkan, kamu baca hasil kamu selama ini. Nah, orang yang beriman akan dengan mudah apa? Mengakui. Iya ya Allah, benar. Nah, tayyib. Maka akan barakallahu fikum tayyib mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, kelalaian ya yang dia lakukan. Tetapi barakallahu fikum man nukisha al-hisab uddi. Nah, adapun orang yang barakallahu fikum diadakan munakasha ya. Tanya jawab, kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Dicecer dengan pertanyaan-pertanyaan, dari mana kamu dapatkan ini? Maka apa? Itu alamat orang ini akan mendapatkan apa? Azab. Nah, iya. Makanya harus mengatakan man nuqisal hisab uzdib. Barang siapa ketika peristiwa hisabnya itu dimunakosha, ya, ditanya kenapa begini, dari mana ini asalnya, kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu meninggalkan ini. Ketika dicecar dengan pertanyaan seperti itu, sudah. Itu alamat. Ini orang apa? Akan diadab oleh Allah. Nah, ya. Jadi beda Allah Subhanahu wa taala dalam menyikapi orang-orang yang mukmin barakallahu fikum dengan orang-orang yang ingkar. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yauma 'alaika hasiba. Pada saat itu kita akan diperintahkan untuk membaca sendiri. Jadi bukan malaikat yang baca, tapi kita sendiri yang baca. Kamu baca ini catatan amalmu, cukuplah kamu sendiri yang memperhitungkannya. Nah, kamu itu layaknya menjadi ahl jannah atau ahlun nar. Para khotibku. Wadhalikal yaum yaqulul mujrimun, kata beliau. Pada saat hari itu orang-orang yang mujrim akan berkata, berkomentar. Ketika dia sudah baca buku apa? Catatan amalnya. Apa yang dia katakan? Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sampai terheran-heran orang-orang yang mujrim. Ya. Bagaimana bisa kitab ini ya tidak meluputkan sedikit pun perkara yang kecil dan perkara yang besar, melainkan tertulis di situ. Jadi orang-orang yang banyak dosanya itu terheran-heran. Ini kitab sangat detail. Ya, barakallahu fikum. Seperti yang saya sebutkan ini. Per detik. Nah. Ada enggak? Hah? Barakallahu fikum. Persidangan yang mengumpulkan data kasusnya itu apa? Per detik. Barakallahu fikum. La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Tidak ya. Diluputkan sedikit pun info data kecil ataupun besar, masuk semuanya. Nah, barakallahu fikum. Kalau orang banyak salah kan takut kan? Nah, ketahuan semua belangnya, barakallahu fikum. Nah, ya, barakallahu. Itu orang-orang yang pendosa. Komentarnya seperti itu ketika baca kitab, terheran dengan dia. Ini kitab apa ini? Ya. Barakallahu'alaikum. Dia tidak meluputkan kecil ataupun besar, melainkan tertulis semua di situ. Barakallahu'alaikum. Nah, faya'lamul insan ma qaddama wa akhara, kata beliau. Sehingga pada saat itu seorang insan, dia akan tahu apa yang sudah dia lakukan dan apa yang dia tinggalkan. Bainama huwa fid dunya qad nasiya. Naam. Ketika dia hidup di dunia telah melupakannya. Artinya apa? Kita saat ini banyak memori yang sudah kita lupakan. Ya. Barakallahu fikum. Banyak memori yang sudah kita lupakan. Tapi nanti pada hari kiamat, memori itu semuanya ada semua. Kita jadi ingat. Kita saja mungkin sudah lupa. Oh iya, dulu kecil itu ingat pernah kayak gini. Ya. Nah, waktu saya sekolah, iya, benar ini. Ya. Padahal ketika kita masih dunia, memori itu apa? Sudah enggak ingat lagi. Nanti ketika di akhirat ada semua itu. Hah? Iya. Barakallahu fikum. Lakin yaumal qiyamah yu'radul amal fata'lamu kullu nafsin ma qaddamat wa akharat. Nanti pada hari kiamat amalan itu akan dipaparkan sehingga setiap jiwa akan tahu persis apa yang sudah dia lakukan dan apa yang dia tinggalkan. Wal ghardu min hadza, kata beliau, tahdzirul abdi min ayya'mala mukhalafatan lillahi wa rasulihi li'annahu sawfa ya'lamu bidzalika wa yuhasabu 'alaihi. Tujuan Allah memberikan info ini kepada kita adalah untuk memberikan peringatan. Sebagai peringatan bagi hamba-hamba Allah ketika dia melakukan amalan yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Nah, ingat ya, itu semua dicatat. Ketika seorang tahu, tentu dia akan barakallahu fikum menjaga sikap. Iya, barakallahu fikum. Nah, seperti orang yang mau melakukan tindak korupsi, ketika ada peringatan, hati-hati Pak, ada KPK. Ya kan? Nah, Anda sedang diawasi. Tentu dia akan apa? Berhati-hati. Nah, barakallahu fikum. Iya. Enggak jadi, wah, enggak jadilah pertemuannya hari ini. Kita sedang diintai sama KPK. Enggak jadi. Barakallahu fikum. Nah, begitu juga barakallahu fikum, orang yang ingin mencuri, ya, melakukan perbuatan jahat, barakallahu fikum. Ketika ada tulisan, awas, ruangan ini dilengkapi CCTV. Nah, ya kan? Tentu apa? Enggak jadi. Ya kan? Wah, bahaya ini. Saya dikenal di sini. Barakallahu fikum. Nah, manusia cepat mengambil ibroh untuk hal yang seperti itu. Tapi untuk yang barakallahu fikum ya, di akhirat kelak menganggapnya sebagai angin lalu. Padahal sebagian mereka paham di akhirat nanti akan ada apa? Pengadilan di sana. Iya. Dan semua data itu lebih lengkap daripada CCTV. Ya enggak? Karena CCTV itu ada sudut-sudut yang tidak akan mungkin dia tangkap. Ya Pak ya. Nah, barakallahu. Nah, data yang akan didapatkan di akhirat kelak lebih detail, lebih lengkap. Barakallahu. Nah, tapi manusia enggak takut. Iya, lebih takut dengan CCTV. Nah, barakallahu. Baik. Itu kata beliau. Jadi fungsi kenapa Allah memberikan info ini kepada kita agar ya, hamba-hamba Allah itu barakallahu fikum berhati-hati untuk coba-coba menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Kenapa? Datanya lengkap, Mas. Tidak akan mungkin ya luput. Jadi yang ada niatan macam-macam, pengen melakukan kejahatan, pengen melakukan pelanggaran. Nah, kalau dia mengimani hal ini, barakallahu fikum, dia kan apa? Mikir, enggak jadi. Waduh. Ini lebih lengkap. Nah, barakallahu. Karena dia tahu, kata beliau, na'am, hal itu akan diperhitungkan pada hari kiamat kelak. Barakallahu. Itu orang yang mengimani ayat ini. Ya, itu akan bermanfaat, barakallahu. Allah mengatakan, ya ayyuhal insanu, al muradu bil insani huna qila huwa al kafir. Ada yang mengatakan yang dipanggil di dalam ayat ini adalah orang-orang kafir. Nah, wa qila al insan min haitsu huwa insan, bi annal insana min haitsu huwal insan zalumun jahulun. Ada yang mengatakan, ya, insan yang dimaksudkan di sini adalah barakallahu fikum, jenis manusia. Nah, karena manusia itu memang adalah, ya, barakallahu fikum, tempatnya kezaliman dan kejahilan. Ya, jadi manusia itu memang bawaannya melakukan kezaliman dan kejahilan. Makanya Allah mengatakan innakum tukhti'una billaili wan nahar. Ini sifat yang tidak akan luput dari manusia. Zalim dan jahat. Dan itulah yang menyebabkan barakallahu fikum kesalahan terjadi pada manusia. Kalau enggak kesalahan itu karena kejahilan mereka atau karena kezaliman mereka. Barakallahu. Nah, ya. Barakallahu fikum. Zalumun tayyib kaffar, ya. Manusia itu punya karakter zalim dan apa? Kaffar. Mengingkari. Tidak pandai bersyukur. Nah. Innal insana la zalumun kaffar. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ibrahim ayat ke 34. Ini bawaan manusia sudah. Zalim, jahil dan apa? Kufur. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilun min ibadiyah syakur. Iya, tapi sedikit hamba-hambaku yang mau bersyukur. Lebih banyak yang kufur. Nah, sehingga dipanggil oleh Allah manusia yang seperti itu sifatnya. Ya ayyuhal insan, fayaqulullahu azza wa jal. Makanya Allah berkata, ya ayyuhal insan, hai manusia yang zalim, yang jahil, yang kafar. Wa yukhatibul insana min haitsu huwa insan biqad in nadhari an diyanatihi. Sehingga di sini Allah mengajak bicara seorang insan, ya, dari sisi dia itu manusia tanpa melihat bagaimana keagamaannya. Para ulama, ya, tanpa melihat dari sisi kadar agamanya. Dipanggil semua oleh Allah dalam ayat ini, wahai manusia, barakallahu fikum, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuat engkau tertipu, ya, terhadap Rabbmu yang mulia. Ya'ni ay ayyu syai'in gharraka billah haitsu tukadzibuhu fil ba'thi wa ta'sihi fil amri wan nahyi. Maksud ayat ini adalah sesuatu apa, wahai manusia, yang telah membuatmu tertipu dari Allah dari sisi kamu mendustakan tentang adanya hari kebangkitan. Nah, barakallahu fik. Ya. Mendustakan di sini mencakup memang barakallahu fikum tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, ataupun barakallahu fikum mencakup juga keraguan, ya, tentang adanya barakallahu fikum. Nah, Allah bertanya, kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu tidak yakin? Kenapa kamu tidak merasa akan adanya hari kebangkitan, wahai manusia? Kamu bermaksiat kepada Rabbmu, pada perintahnya, pada larangannya. Kenapa? Allah bertanya. Bal rubbama yujadu man yunkirullaha azza wa jal. Faman ladzi gharraka? Bahkan kata beliau didapatkan pada jenis-jenis manusia itu yang mengingkari keberadaan Allah. Artinya apa? Mereka tidak yakin Allah itu ada. Mereka mengingkari adanya Tuhan. Mereka mengingkari adanya sang Khalik. Nah, barakallahu fik. Ya. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Apa yang membuatmu tertipu? Barakallahu fik. Nah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan barakallahu fikum pertanyaannya kepada kita semua. Ya, apa yang membuat engkau tertipu barakallahu fikum? Nah, sehingga sikapmu seperti itu. Wa qala ba'dul ulama, sebagian para ulama mengatakan inna qaulahu ta'ala ma gharraka bi rabbikal karim isyaratun ilal jawabi. Sebagian para ulama mengatakan ayat ini justru di dalamnya terdapat isyarat jawaban. Ayat ini kan redaksinya kan pertanyaan, ya. Wahai manusia, apa yang menyebabkanmu tertipu? Tapi secara tidak langsung pada ayat ini ada jawabannya. Ya, ada isyarat jawabannya. Itu yang luar biasa. Ya. Bertanya, tapi dalam pertanyaan itu kita terselipkan apa? Jawaban. Itu luar biasanya kalamullah. Nah, barakallahu fikum. Wa huwa annalladhi gharal islam, na'am, karamullahi azza wa jalla wa ihmaluhu wa hilmuhu. Yang membuat manusia itu terlena apa? Ya. Kebaikan Allah. Yang membuat manusia itu terlena ketika Allah membiarkan mereka. Yang membuat manusia itu terlena ketika Allah menyikapi mereka dengan santun. Artinya ketika mereka melakukan pelanggaran, ketika mereka meninggalkan perintah, tidak langsung diberikan apa? Hukuman. Makanya Allah sebutkan, magharraka birabbika al-karim. Itu isyarat jawabannya. Canggih, ya? Nah. Iya. Allah bertanya, tapi dalam pertanyaan itu Allah sisipkan sebenarnya jawabannya. Barakallahu fikum. Nah, dan memang benar, ya. Manusia itu akan terlena, tertipu ketika apa? Disikapi dengan seperti itu. Dibiarkan oleh Allah, Allah tetap berlaku lembut. Akhirnya apa? Mereka enggak sadar-sadar. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Lakin kata beliau, la yajuzu ayyaghtarral insanu bidzalika. Nah, fa innallaha yumli lidzalim hatta idza akhadahu lam tayyib barakallahu fikum. Tayyib yuflitshu. Iya. Idzan ma gharraka bi rabbikal karim. Tetapi kata beliau, ya tidak boleh bagi seorang insan dia tertipu ketika Allah Subhanahu wa taala membiarkan naam dia. Barakallahu fikum. Jangan sampai apa? Terpedaya. Ya, harusnya apa? Segera menyadari. Saya ini makin maksiat kok. Lancar-lancar saja ini. Ya. Banyak meninggalkan sunnah kok sudah satu persatu. Kok lancar-lancar saja. Yang cerdas harusnya paham. Ini kayaknya sedang di istidrot ini. Nah, iya. Bagi yang apa? Cerdas. Langsung takut dia, khawatir. Waduh. Nah, dan itulah yang terjadi barakallahu fikum pada salafun saleh. Mereka itu ketika barakallahu fikum mendapatkan ya barakallahu fikum semuanya kelancaran, itu mereka sudah takut. Nah, jangan-jangan ini sedang di istidraj. Ya. Barakallahu fikum. Nah, enggak pernah sakit, enggak pernah ada masalah. Oh, kayaknya semuanya lancar-lancar saja. Padahal dia secara dirinya meyakini, manusia itu kan selalu apa? Punya banyak salah tiap hari. Tapi kok enggak ada efeknya ini? Salaf itu udah takut. Nah, barakallahu fikum. Makanya mereka itu ketika sakit bersyukur lah ini. Iya, sebagai apa? Penghapus dosa, syukur alhamdulillah. Ini langsung dia balas di dunia. Nah, ketika barakallahu fikum ada musibah, ya, mereka justru apa? Bersyukur, langsung dibalas Allah di dunia. Justru mereka itu ketika semuanya lancar saja, ya, itu ketakutan sudah. Nah, padahal kan kita tiap hari melakukan dosa. Nah, barakallahu fikum. Baik. Itu kata beliau. Jadi seorang insan harusnya apa? Dia tidak tertipu ketika Allah ya barakallahu fikum membiarkannya. Tetapi kalau orang yang zalim, naam akan Allah biarkan sampai ketika ya Allah Subhanahu wa taala menginginkan menghukum dia, maka tidak akan luput naam darinya. Kalau begitu kata beliau, wahai manusia, apa yang menyebabkan kamu tertipu dengan barakallahu fikum rabbmu? Al-jawab, karamuhu wa hilmuhu. Hadha huwa alladhi gharral insan wa sara yatamadi 'ala fil ma'siyati wa fit takdzib wa yatamadi fil mukhalaf. Jawabannya karena karamullah. Ya, manusia itu tertipu karena apa? Dibiarkan oleh Allah. Nah, tidak dihukum ketika masih di dunia. Nah, itulah yang menyebabkan manusia tertipu sehingga dia terus-menerus di atas kemaksiatan, terus-menerus di atas barakallahu fikum pendustaan, terus-menerus di atas pelanggaran barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Enggak, ayat ini dalam. Iya. Sangat apa? Dalam. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Nah, wallahu ta'ala sebab kita cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.